Allah dengan judul Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', yang dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan akhlak-akhlak mereka para salaf diiringi dengan penyebutan dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sebagai evaluasi untuk kita bersama agar berupaya mencontoh akhlak-akhlak para ruwat al-hadis, para pemilik ilmu riwayah, yang tentulah mereka adalah orang-orang yang mempraktikkan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bila mana di dalam kitab Al-Jami' ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dan menukilkan akhlak-akhlak para ruwatul hadis, para perawi hadis, yaitu maksudnya adalah para ulama yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula para sami'il hadis, para pendengar-pendengar hadis dari murid-murid mereka, para ulama, para ruwatul hadis, disebutkan di dalamnya bab per bab seperti apa akhlak mereka para ulama salaf kita tersebut. Ini menunjukkan antara al-ilm, antara ilmu riwayah dengan al-akhlaq al-karimah, ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, seorang akan dikatakan memiliki ilmu yang yanfa', ilmu yang bermanfaat bila ilmu tersebut terlihat tidak hanya dari sisi pengamalannya tapi juga dari sisi akhlak dan tabiat seseorang. Ia berupaya untuk mempraktikkan, mencontoh, menerapkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah azza wa jalla sebagai seorang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Bahkan seseorang yang paling mulia akhlaknya adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sehingga akhlak beliau dipuji oleh Rasul, oleh Allah azza wa jalla. Bahkan yang mempersaksikan kemuliaan akhlak Rasul tidak hanya para sahabat Rasul, tidak hanya Allah azza wa jalla yang mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, dan tidak hanya para sahabat Rasul yang melihatnya secara langsung dengan penglihatan-penglihatan mereka, praktek langsung yang terlihat disaksikan oleh penglihatan-penglihatan mereka, sehingga menukilkan kepada kita betapa luhur dan mulianya akhlak-akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan mulianya dan kemuliaan akhlak Rasul juga dipersaksikan oleh para musuh-musuhnya, dari kalangan orang-orang kufar, dari kalangan orang-orang musyrikin, sehingga tidak ada seorang yang membenci Rasul dan yang demikian dia luapkan dengan kata-katanya dan sikapnya, melainkan dia adalah seorang yang sangat kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul. Adapun kebanyakan mereka, orang-orang musyrikin, segan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian disebabkan karena akhlak-akhlak yang mulia yang mereka saksikan semasa jahiliyah sebagai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saja, ya kan, kalau semisal melihat ada saudara kita, ada teman kita memiliki akhlak yang baik, tenang kepribadiannya, demikian pula sebagai seorang yang bagus tutur katanya, sebagai seorang yang luhur budi pekertinya, maka kita segan, ya kan, kepada orang tersebut. Bahkan kita malu kalau semisal kita berada di sampingnya. Kita berupaya bahkan untuk meniru dan melihat akhlak-akhlak yang diperlihatkan oleh dirinya, dicontoh. Nah, kita muliakan dirinya. Ini yang kita lihat sebagai praktek nyata. Demikianlah seseorang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang tentulah akhlak-akhlak yang mulia adalah termasuk dari dakwah ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga memperbaiki akhlak seseorang, baik dari kalangan kita sebagai kaum pria, demikian pula secara khusus kepada kaum wanita juga demikian. Berakhlaklah seperti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukalah kitab-kitab hadis yang menceritakan seperti apa akhlak Rasul dan tirulah akhlak Rasul tersebut. Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan pun yang lebih berat ketika ditimbang pada yaumil qiyamah dibandingkan baiknya akhlak. Dibandingkan baiknya akhlak. Maka dari itu ma'asyarat tulabah rahimani wa rahimakumullah, wa talibat rahimani wa rahimakunallah, teruslah bersemangat untuk kita memperbaiki akhlak-akhlak kita. Bersemangat untuk kita terus mengevaluasi akhlak-akhlak kita seluruhnya, dari sisi tutur katanya, dari sisi pergaulannya, dari sisi interaksinya, untuk terus sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Dan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur adalah termasuk dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga termasuk dari prinsip ahli sunnah, yang prinsip tersebut diambil dari para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka ambil dari Nabi alaihi salatu wassalam, diajarkan ke generasi setelahnya dan diajarkan ke generasi yang berikutnya hingga ditulis oleh para imam-imam Islam di dalam kitab-kitab mereka. Maka dari itu kalau misal kita membaca kitab Aqidah Wasitiyah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam kitab tersebut Syekhul Islam menyebutkan seperti apa aqidah at-ta'ifah al-mansurah. Aqidah ta'ifah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Aqidah yang diambil dari aqidahnya Rasul, aqidahnya mereka para sahabah, dan diterima oleh mereka para tabi'in dan generasi setelah mereka, dan dijadikan prinsip oleh para imam-imam Islam. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan bab per bab penjelasan akidah-akidah tersebut seputar asma wa sifat, seperti apa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, akidah terhadap mereka para sahabat Rasul, seperti apa seharusnya seorang muslim menyikapi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di akhir-akhir kitab tersebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan perkataannya, wa kanu yad'una ila makarimil akhlaq. Dan mereka ta'ifah al-mansurah ahli sunnah wal jamaah termasuk dari tanda-tanda jelasnya kelompok tersebut, Taifal Mansurah, adalah mereka orang-orang yang yad'un, yang mengajak, yang mengajarkan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, mencontoh Nabi alaihi as-salat wassalam. Sehingga ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bila mana dengan kasat mata kita bisa menyaksikan seorang yang berakhlak mulia menjadi seseorang yang dipuji oleh orang yang ada di sekitarnya, disenangi oleh kawan-kawannya, dan disegani oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan disegani pula oleh lawannya. maka demikian pula sebaliknya. Seorang yang berakhlak dengan akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, maka akan dicaci, dicela oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Semakin besar permusuhan lawan-lawannya kepada dirinya. Nah, dan ini yang terjadi. Seseorang itu tidak melihat banyaknya ilmu seseorang, ya kan? Seorang itu tidak melihat banyaknya hadis-hadis yang dimiliki oleh seseorang. Tapi yang dilihat oleh mereka adalah akhlak-akhlak dirinya. Seperti apa perangainya, seperti apa keseharian-kesehariannya, dan yang semisalnya. Dan inilah yang dibutuhkan oleh semua pondok-pondok pesantren yang ada di negeri kita ini. Mereka mencari seorang pengajar yang baik akhlaknya. Mereka mencari seorang musyrih yang terpuji akhlaknya. Seorang ikhwan-ikhwan yang ada di satu tempat juga demikian. Tatkala ingin mencari seorang ustadz, seorang pengajar, seorang pembimbing, maka mereka mencari tahu seperti apa perangai dan sifat sang ustadz tersebut. Kalau semisal baik, maka diterima. Kalau semisal tidak, maka tidak diterima oleh mereka. Ini yang terjadi, ini yang terlihat. Nah, ini yang kita saksikan secara bersama, dan ini pula yang kita terapkan. Karena betapa banyak dakwah itu rusak disebabkan karena akhlak yang jelek yang dimiliki oleh seseorang. Ingat, seseorang tatkala berpenampilan seperti halnya penampilan as-sunnah, seseorang yang berperilaku, yang berpenampilan secara zahir menerapkan sunnah, tatkala jelek akhlaknya, maka yang terbawa di tengah-tengah masyarakat bukan hanya dirinya saja. Yang berimbas jelek di tengah-tengah masyarakat bukan hanya oknum ataukah diri orang tersebut, tapi juga dakwah terkena imbas dari jeleknya akhlak seseorang. Iya kan? Masyarakat itu melihat ternyata kekeadaan kita yang pertamanya adalah akhlaknya. Yang pertama adalah akhlaknya. Kalau misal ternyata ada salah seorang yang jelek akhlaknya, berpenampilan seperti halnya penampilan sunnah, maka orang-orang yang jahil dari kalangan awamul nas yang ia cela bukan hanya orang tersebut, tapi juga yang dia cela adalah dakwah sunnah yang mulia ini. Ia cela dakwah yang mulia ini. Oh, pengajian yang di sana memang seperti itu. Bubuhan orang-orang yang seperti itu memang seperti itu. Sehingga dampak buruknya terkena, terimbas kepada yang lainnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga termasuk yang wajar, dan inilah yang dipraktekkan oleh mereka para ulama, tatkala ada seorang pengajar ternyata jelek akhlaknya, maka diberhentikan pengajar tersebut, diganti oleh pengajar yang lain. Tatkala seorang musyrif ternyata jelek akhlaknya dengan para tulaba, para tulab, maka diganti musyrif tersebut dengan musyrif yang lainnya. Intabihu ma'asyiral ikhwah at-tullab rahimani wa rahmakumullah. Terus dievaluasi akhlak-akhlak kita seluruhnya, sehingga diupayakan, dimaksimalkan sesuai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seseorang bercermin, nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang untuk membaca doa apa? Doa melihat diri sendiri ketika bercermin, apa doanya? Ya antum ini gini-gini. Apa doanya? Hafal. Doa bercermin. Hozan. Lupa. Ini Royhan. Apa doa bercermin? Enggak tahu. Lupa antum. Antum hafal. Masa enggak ada yang hafal? Muhammad bin Zaid. Ha, fadal. Muhammadnya Abu Muhammad. Ha. Hafal antum Abdul Rahman. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Tahu artinya antum? Ya Allah, sebagaimana kamu perbagus ciptaan saya ini. Dia melihat matanya sempurna. Dia melihat hidungnya sempurna. Wajahnya sempurna. Nah, tidak terlihat hidungnya dalam keadaan terbalik, ya kan? Matanya dalam keadaan berbeda letaknya, satu di atas, satu di bawah, sehingga mengerikan. Nah, dia melihat apa namanya? Gigi-giginya rapi. Senang dia. Tidak bertaring seperti halnya serigala, bertaring seperti halnya singa. Baik yang laki-lakinya, yang perempuannya, tentulah tatkala bercermin dia akan senang, ya kan? Walaupun penampilannya masih di bawah standar. Senang dia. Lihat wajahnya ini, masya Allah, suka dia. Rambutnya digini-giniin dan yang semisalnya. Walaupun orang lihat ya biasa aja lah penampilannya. Nah, tapi senang dia, bangga. Bangga dia, senang. Nah, ketika itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk berdoa dengan doa yang tadi disebutkan. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kamu perbagus, kamu baguskan penciptaan saya ini, maka perbagus pula akhlak-akhlak saya. Ini bimbingan Nabi. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya Syekh Al-Albani rahimahullah tatkala menyebutkan riwayat tersebut, maka beliau menyebutkan secara makna bahwasanya doa ini boleh pula kita baca di doa-doa yang kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud kita ingin berdoa kepada Allah agar supaya diberikan akhlak yang mulia, berdoalah dengan doa tersebut. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita meminta kepada Allah, maka ketika kita ingat meminta kepada Allah agar supaya akhlak kita menjadi akhlak yang baik, boleh berdoa dengan doa tersebut. Boleh. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena yang dimaukan dengan doa ini adalah lafaznya. Lafaznya. Bukan sebab dia berdoa dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Artinya apa? Dianjurkan bagi seorang muslim untuk berdoa kepada Allah meminta akhlak yang baik, meminta akhlak yang mulia. Nah, karena pada sebagian akhlak, akhlak yang dimiliki oleh seseorang, terlihat seseorang itu ramah, terlihat seseorang itu lembut, terlihat seseorang itu bisa baik. Ada kalanya yang demikian termasuk dari akhlak-akhlak jibiliyah. Akhlak-akhlak jibiliyah itu adalah akhlak yang dimiliki oleh seseorang tanpa ada usaha dari orang tersebut untuk berakhlak dengannya. Bisa dia dapatkan akhlak jibiliyah tersebut karena pendidikan yang dia kenyam semenjak kecil mengajarkan yang demikian. Naam, seperti sebagian daerah diajari semenjak kecilnya toto kromo, ya kan? Berbicara dengan orang tua harus demikian. Berbicara dengan seorang yang lebih tua usianya harus dengan demikian dan demikian. Disebutkan akhlak-akhlaknya. Sehingga seorang itu terbina. Akhirnya terbiasa berakhlak dengan akhlak tersebut. Ini namanya jibiliyah. Akhlak yang jibiliyah. Akhlak yang jibiliyah. Al-Asaj, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika datang bersama dengan kaumnya, kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, orang-orang yang bersama dengan Al-Asaj ini langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah. Langsung ingin bertemu dengan Rasul tanpa ia membenahi penampilannya, tanpa dia membersihkan dulu badannya. Berbeda dengan Asaj, dia tahan dirinya, kemudian dia perbagus penampilannya, dia perbagus tubuhnya, kemudian setelahnya ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia datang terlambat. kaumnya lebih dahulu mendatangi Rasul, sementara Asyaj ketika itu datang di belakang kaumnya. Ketika Rasul melihat akhlak yang dimiliki oleh Asyaj tersebut, ta'aninya, tidak tergesa-gesanya, hilemnya, santunnya, maka Rasul langsung menyuruh Asyaj untuk duduk di dekatnya. Bahkan tidak itu saja, Asyaj ketika itu langsung disuruh oleh Rasul menjadi pemimpin dari kaumnya. Karena adanya akhlak yang mulia yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga Rasul mengatakan, inna fika khoslatani yuhibbuhum Allahu azza wa jalla. Sesungguhnya pada dirimu tersebut ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah akhlak hilm, akhlak kesopanan, kesantunan, terlihat adabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-ana'ah, tidak tergesa-gesa ketika ketika mendatangi Rasul, ketika berkata. Terlihat kedua sifat tersebut dimiliki oleh Al-Asyaj radhiyallahu ta'ala an. Kemudian ia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah keduanya termasuk dari akhlak yang jabalani Allahu bihima, yang Allah Azza wa Jalla menjadikan keduanya sebagai akhlak watak saya, jibiliyah saya? Naam, kemudian Rasulullah alaihi salam ketika itu membenarkan, itu adalah jibiliyah yang Allah Azza wa Jalla memberikannya kepada dirimu. Sehingga dengan riwayat ini disebutkan oleh mereka para ulama, akhlak itu ada kalanya jibiliyah. Seseorang tatkala berakhlak dengan akhlak tersebut tidak perlu berusaha, dia sudah terbina. Memang dia semenjak kecilnya ketika berucap dengan seorang yang lebih tua harus demikian adabnya, harus demikian cara duduknya. Nah, sudah terbina demikian. Dan ada pula akhlak tersebut adalah akhlak iktisadiyah, akhlak yang dengannya seseorang berakhlak yang sebetulnya pada awalnya itu bukan akhlaknya, itu bukan akhlaknya. Sebelumnya adalah seorang pembunuh waliyadzubillah, sebelumnya adalah dia seorang yang zalim waliyadzubillah, tapi dia bisa merubah semua akhlaknya dengan usaha. Jadilah dia seorang yang baik akhlaknya, jadilah dia sebagai seorang yang pemaaf, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Sehingga ternyata dengan ini yang namanya akhlak itu bisa dirubah. Sehingga salah kalau semisal persepsi sebagian orang, afan ustad itu sudah watak saya, afan ustad itu sudah tabiat saya, ini salah. Nah, tapi itu semuanya bisa dirubah. Lihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, sifat kerasnya, namun subhanallah setelah masuk Islam beliau bisa merubah seluruhnya. Sehingga amarahnya sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pula para at-tabi'in, para salafun as-salih, hatta dari kalangan para imam yang dahulunya adalah seorang yang terkenal kejahatannya, terkenal kezalimannya, seperti halnya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Diceritakan bahwasanya Fudail bin Iyad dahulunya adalah seorang yang berprofesi sebagai seorang pencuri ataukah garong dan yang semisalnya, artinya perampok. Nah, diriwayatkan dahulu beliau demikian profesinya. Namun diriwayatkan ketika itu beliau menaiki atap dari rumah seseorang yang dia ingin mengambil harta-hartanya. Kemudian dilihatnya orang tersebut membaca Al-Quranul Karim. Yang ia baca kebetulan ketika itu adalah surah Al-Hadid. Hingga didengarkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Sampai pada firman Allah Azza wa Jalla, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kata Allah Azza wa Jalla, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk dia bisa mengkhusyukkan, menundukkan hati-hati mereka agar menjadi seorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tersadar Fudail bin Iyad ketika itu sambil mengatakan waqata ana ya Rabbi, dan sungguh wahai Allah telah datang sekarang waktunya. Sehingga beliau pun setelah itu turun dari tembok tersebut dan merubah semua dari sifat-sifatnya dan akhlak-akhlaknya. Beliau mendatangi negeri haram dan terus beribadah kepada Allah, menimba ilmu dan yang semisalnya, sehingga terkenal Fudail bin Iyad rahimahullahu taala dengan julukan Abidul Haramain, orang yang paling gemarnya beribadah kepada Allah di dua negeri haram. Di dua negeri haram. Negeri haram adalah negeri yang notabene masyarakatnya dan orang-orang yang berkunjung di dalamnya adalah seorang yang termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau antum ingin melihat negeri haram tersebut, ataukah kalau semisal kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat negeri haram tersebut, maka subhanallah di negeri tersebut yang kita lihat adalah orang yang banyak sholat di pelataran haram, baik di Masjid Nabawi. Yang kita lihat adalah orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa kepada Allah. Bahkan sebagian mereka, sebagian besarnya berdoa sambil berlinang air matanya, menunjukkan ketika seseorang berada di negeri haram semangatnya beribadah kepada Allah demikian besar, demikian besar. Nah, maka terus bagaimana lagi kalau semisal Fudail bin Iyad dijuluki sebagai seorang yang paling terkenal dan menonjol ibadahnya kepada Allah di dua negeri haram, menunjukkan ibadah yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad demikian besar dan luar biasa banyaknya dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga bila mana tatkala kita membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah akhlak-akhlak yang mulia, maka tentulah kita sebagai seorang yang menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirah berupaya untuk terus bisa merubah akhlak-akhlak kita seluruhnya. Baik kitanya sebagai kaum ikhwan, kaum rijal, kaum prianya, atau kitanya sebagai kaum nisa, wanitanya. Maka teruslah berakhlak dengan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah interaksi kita dengan sesama kita tersebut sebagai bentuk pelajaran. Sebagai bentuk pelajaran, para santri-santri yang besar ketika belajar dan ketika seruangan dengan santri-santri yang lebih kecil, maka belajarlah seperti apa akhlak yang mulia tersebut, terapkan. Ketika berbicara dengan santri yang kecil seperti apa seharusnya, ketika menyikapi kesalahan seorang yang kecil seperti apa seharusnya bersikap, dan yang semisalnya. Terus belajar akhlak tersebut. Demikian pula tatkala kita berinteraksi dengan sesama kita, sesama ikhwan yang sekufu, yang seumur, maka terapkanlah akhlak yang mulia tersebut, terus belajar. Tatkala kita melihat sebagian kita mungkin pemarah, maka kita harus mengimbanginya, belajar seperti apakah akhlak hilm tersebut, menahan marah tersebut yang Allah Azza wa Jalla puji pelakunya dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah alaihi salam puji pelakunya di dalam sunnah-sunnahnya. Terapkan. Nah, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, al-mu'minu allazi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum khairun min allazi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Seorang mukmin yang dia mau untuk berhubungan dengan manusia, apakah berhubungannya dalam perkara bisnis, apakah berhubungannya dalam perkara muamalah, interaksi dalam perkara dunia, ataukah yang semisalnya kerjasama, atau yang semisalnya, dia berhubungan dengan manusia. Baik manusianya tersebut adalah dari kalangan sesama ikhwan, ataukah dari kalangan awamun nas. Dia berinteraksi dengan mereka, dia bersabar dari gangguan-gangguan mereka. Ia bersabar kepada si fulan, si fulan ternyata seorang yang keras tabiatnya. Ia bersabar kepada si fulan, ternyata si fulan adalah seorang yang suka pemarah, suka memaki. Dia bersabar dan terus memaafkan dan terus berinteraksi dengan mereka, sehingga mulailah dia menonjol sebagai seorang yang yang penyabar, mulailah dia menonjol sebagai seorang yang penyantun, mulailah dia menonjol sebagai seorang yang menahan amarahnya dan berlaku bijak kepada saudara-saudaranya dan yang semisalnya. Ia menonjol dalam perkara-perkara yang demikian. Rasulullah alaihi salam menyebutkan lebih baik di sisi Allah azza wa jalla dibandingkan seorang mukmin yang dia tidak mau berinteraksi dengan manusia disebabkan karena tidak bisa sabar dengan akhlak-akhlaknya mereka seluruhnya. Dia tidak bisa sabar dengan akhlak-akhlak yang terlihat di sekitarnya. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Adapun materi dari pembahasan kitab tersebut, kita masih menyebutkan beberapa bab-bab yang dibawakan oleh Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah seputar seperti apa akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang tulabul hadis, pencari hadis kepada guru-gurunya. Kepada guru-gurunya. Bahkan dalam poin-poin yang sebelumnya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dianjurkan menyebutkan bab anjuran agar seorang tulabul hadis, pencari ilmu hadis, untuk mengagungkan, memuliakan para syekh-syekhnya, para guru-gurunya. Ia hormati gurunya, ia muliakan gurunya tersebut. Ini adalah termasuk dari akhlak yang terpuji di dalam Islam dan diamalkan oleh para ulama kepada guru-guru mereka. Nah, bahkan Ahmad Syakir rahimahullah dalam kitabnya Wasayil Abalil Abna telah menyebutkan, dan ini telah kita nukilkan pada pembahasan yang sebelumnya, nasihatnya yang demikian berharga kepada kita seluruhnya. Ya bunayya, innaka idza lam tahtarim ustazaka fawqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumihi syai'a. Coba anak-anak itu kayaknya main-main aja di luar. Coba habar fadal ditertibkan itu ya. Kata Ahmad Syakir rahimahullah dalam kitabnya Wasail Abalil Abna tersebut, wahai anakku, kalaulah misal engkau tidak memuliakan ustad-ustadmu, guru-gurumu, di atas engkau memuliakan ayahmu sendiri, maka lam tastafid min ulumihi syai'. Engkau tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmunya sedikit pun. Engkau tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmunya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata dengan sifat ta'zim, dengan sifat ihtiram yang dilakukan oleh para salafun salih, para pendahulu-pendahulu kita dari kalangan tabi'in, bahkan para sahabat Rasul, kesebagian mereka yang mereka menimba ilmu dari sebagian mereka tersebut, ini sebagai bentuk dengannya mereka mendapatkan berkah dari ilmu guru-gurunya, dengannya mereka bisa memahami dan mengambil faedah dari guru-gurunya tersebut, sehingga jadilah mereka sebagai seorang yang mengambil ilmu riwayah dari syekh-syekhnya. Sekarang kita akan masuk ke bab al-akhdhu bi rukabil muhaddis. Bab mengambil kendaraannya seorang muhaddis. Seorang muhaddis, seorang guru hadis, penyampai hadis. Artinya dianjurkan bagi seorang tulabul hadis untuk mengambil kendaraan gurunya. Kalau pada zaman salaf seperti yang nanti dinukilkan di sendiri, kendaraan pada zaman dahulu adalah berupa hewan. Maka mengambilnya adalah dengan menuntunnya. Adalah dengan menuntunnya. Mempersilahkan gurunya tersebut untuk menaikinya. Dia yang menuntunnya. Dia mengambilnya. Ini sebagai bentuk ihtiram, ta'zim. Ia dihormati, ia dimuliakan oleh murid-muridnya tersebut. Nah, ini termasuk dari akhlak yang nantinya akan dinukilkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dari akhlak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipraktikkan oleh mereka para salaf generasi setelah mereka kepada guru-gurunya. Nah, sehingga kalau semisal ada seorang santriwati tidak suka kepada ustaznya, tidak suka kepada ustazahnya, maka perlu untuk terus dievaluasi, dibenahi, dihilangkan rasa ketidaksukaan tersebut, ya terus berupaya untuk mengobatinya. Nah, sehingga merubahnya menjadi seseorang yang memuliakan ustaz atau ustazahnya, yang suka kepada ustaz dan ustazahnya, yang dia ihtiram, ta'zim, menghormati guru-gurunya tersebut, dalam rangka mencontoh akhlak-akhlak para salafun salih. Pada nomor yang ke-306, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul mengatakan, man akhadha bi rukabi rajulin la yarjuhu wa la yakhafuhu ghufira lahu. Barang siapa yang mengambil kendaraannya seseorang dalam keadaan dia tidak mengharapkan sesuatu dari orang tersebut, tidak pula mengkhawatirkan dengan sebab dia mengambil kendaraannya untuk orang tersebut sesuatu darinya, maka ghufira lahu, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi disebutkan dalam khutnat, hadis ini adalah hadis yang belum terlihat ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Mizanul I'tidal, hadis dari Ibnu Abbas sebagaimana hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Jami' tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi sendiri menyebutkan di dalam hadis ini terdapat kelemahan-kelemahan. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pada nomor yang berikutnya, di sini Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu asar dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, menggambarkan kepada kita seperti apa kisah Ibn Abbas dahulu ketika menimba ilmu hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang besar, yang kibar, yang lebih mumpuni dari sisi keilmuannya. Sehingga jadilah Ibn Abbas pada zamannya sebagai sahabat Rasul yang terkenal piawai dan ahli di dalam mentafsirkan ilmu Al-Quran, sehingga digelarilah dengan gelar Turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quranul Karim, sebagai pembenaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan Ibn Abbas untuk kemudian diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Ta'wil artinya tafsir dari Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Al-Imam Syabi rahimahullah, disebutkan sanadnya oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dari Syabi, beliau mengatakan, amsaka Ibnu Abbas biruka bizaid ibni Thabit. Dahulu pernah satu ketika Ibnu Abbas memegang kendaraannya Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an. Zaid ibn Thabit ini termasuk dari sahabat Rasul yang pada zaman Nabi ditugaskan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencatat wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Zaid ibn Thabit terkenal sebagai katibul wahyu, penulis wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan fahamnya beliau seputar ilmu tafsir Al-Qur'an. Fahamnya beliau seperti apa Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul dan pada waktu kapan Al-Qur'an diturunkan oleh Rasul, karena beliau mencatat dengan tulisan-tulisannya. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dan semasa meninggalnya Nabi SAW, jadilah Zaid bin Thabit ini termasuk dari sahabat Rasul yang terkenal ilmu Al-Qur'annya dan terkenal pula ilmu faraidnya. Ilmu tentang ilmu warisan, ilmu faraid. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an. Dan Ibnu Abbas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berguru dengan Zaid bin Thabit, menjadikan Zaid bin Thabit sebagai gurunya. Dan lihat seperti apa penghormatan Ibnu Abbas kepada gurunya tersebut. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya dahulu Ibnu Abbas memegang kendaraannya Zaid bin Thabit. Faqala, maka Zaid bin Thabit mengatakan kepada Ibnu Abbas, atumsiku li wa anta ibnu ammi Rasulillah, apakah engkau hendak memegang kendaraan saya sementara engkau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul bait, ahlul bait Rasul, yang Rasul memberikan wasiat secara khusus kepada sahabatnya untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati, mencintai semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas termasuk dari mereka. Sehingga Ibnu Abbas termasuk dari seorang yang sangat disegani, dihormati dan dicintai oleh sahabat Rasul demi menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga Zaid bin Thabit ini seakan-akan mengingkari perbuatannya Ibnu Abbas. Nah, dengan mengatakan perkataannya demikian. Kemudian Ibnu Abbas membantahnya dan mengatakan, inna hakadha nasna'u bil ulama. Sesungguhnya kita seperti inilah yang kita lakukan, yang kita berlakukan, yang kita terapkan dengan mereka para ulama. Dalam riwayat yang lainnya Ibnu Abbas mengatakan, hakadha umirna bi ulama'ina. Seperti inilah kita diperintahkan dengan ulama-ulama kita. Artinya yang memerintahkan di sini siapa? Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Yang memerintahkan di sini siapa? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sekian banyak ayat yang menjelaskan penghormatan Allah kepada mereka para ulama. Sekian banyak hadis yang menjelaskan pujian, penghormatan Rasul kepada mereka ahli ilm, para ulama. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan seperti inilah kita diperintahkan untuk kita memberlakukannya kepada para ulama-ulama kita. Ternyata ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sifat menghormati seorang guru, memuliakan seorang guru sudah ada pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dahulu mereka memberikan penghormatan tersebut kepada Rasul mereka, Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sebagai guru para sahabat Rasul yang mengajari para sahabat Rasul tentang Islam. Maka setelah meninggalnya Rasul, mereka terapkan penghormatan tersebut kepada guru-guru mereka. Ibnu Abbas menerapkannya kepada gurunya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Naam. Diceritakan dengan lafaz yang lainnya, masih dari jalur perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, diceritakan Anna Ibnu Abbas akhadha bi rukabi Zaid bin Thabit, bahwasanya Ibnu Abbas belum mengambil kendaraannya Zaid bin Thabit. Faqala lahu Zaid, Zaid mengatakan kepadanya, anta ibnu ammi Rasulillah, engkau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Ibnu Abbas, anta wa anta, kamu dan kamu. Artinya engkau adalah seorang guru, ya kan, yang Ibnu Abbas mengambil ilmu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an. Dan Ibnu Abbas menghormati Zaid bin Thabit tersebut. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa riwayat, Ibnu Abbas ketika hendak mengambil ilmu hadis, ilmu riwayat dari salah seorang sahabat Rasul, kemudian dilihatnya sahabat tersebut sedang istirahat di rumahnya, maka Ibnu Abbas menggelar semisal tilam dan yang semisalnya, kemudian Ibnu Abbas menunggu di atas tilamnya tersebut sampai tertidur radhiyallahu taala anhuma. Ketika sahabat ini membuka pintunya, dia heran Ibnu Abbas ada di depan rumahnya. Ketika mempertanyakan tentang maksudnya, maka Ibnu Abbas menceritakan kepada dirinya keinginannya untuk menanyakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang sahabat ini mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Tidakkah engkau menyuruh seseorang saja untuk memanggil saya, maka saya akan datang ke rumahmu dan saya akan sampaikan hadis tersebut kepada engkau wahai Ibnu Abbas." Namun Ibnu Abbas tidak mengindahkan perkataan tersebut. Beliau rela untuk melakukan yang demikian demi mendapatkan berkah dari ilmu hadis, sehingga jadilah Ibnu Abbas menjadi seorang yang faqih, yang alim seputar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara khusus seputar Al-Qur'anul Karim radhiyallahu taala anhuma. Nah, tayyib, Allahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan di malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.